Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada sesi pertama tadi, ada dua materi yang telah tersampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang sesi kedua ini, kita akan lebih menitik beratkan dan menggaris bawahi langkah dan metode yang telah ditempuh dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dihadapkan dengan problematika anak. Biiznillah ketika hadis yang akan kita bacakan ini bisa difahami dengan baik dan semoga juga bisa dipraktikkan. Penyelesaian dan namanya problem solving ya, penyelesaian masalah itu akan berjalan dengan baik, sekali lagi biiznillah. Apa yang akan saya sampaikan ini sudah sering berulang, jadi sebatas murojaah dan sekadar mengingatkan kembali yang pernah kita lewati, yaitu sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abi Umamah Al-Bahili Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu. Jadi ada contoh kasus terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya nanti ada beberapa poin penting yang bisa kita catat, kita lingkari. Kata beliau radhiyallahu anhu, inna fatan syabban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pernah ada seorang pemuda terhitung remaja datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin pertama. Hadis ini tentang fata syab, remaja, sebagai salah satu fase dari usia muda. Itu kalau klasifikasi dan pengkelompokannya. Yang jelas masih anak muda. Nah, cerita itu diingat dan direkam dengan baik oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili dan beliau sampaikan dan ceritakan untuk kita. Kenapa? Karena kasusnya tidak akan jauh beda. Kurang lebih sama lah. Hal ini juga menunjukkan bahwa yang namanya kehidupan remaja itu penuh dengan lika-liku dan warna-warninya. Yang sudah lanjut usia pasti akan teringat masa remajanya seperti apa. Yang baru saja menjadi orang tua pun demikian adanya. Kalau dia ingat-ingat lagi ya bisa tertawa sendiri. Ya, kita pun waktu muda juga seperti itu kurang lebihnya. Yang sekarang ini masih remaja dan juga masih di usia muda, tidak menutup kemungkinan juga sedang merasakan apa yang dirasakan oleh anak muda ini. Anak muda yang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya, sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak muda itu selalu mendapatkan perhatian. Selalu mendapatkan perhatian. Mereka, anak-anak muda itu, diberi kesempatan, dibukakan ruang untuk punya peran. Terus dilibatkan. Dan itu disambut dengan baik oleh anak-anak muda di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap kegiatan, di semua lini ibadah, anak-anak muda tidak mau kalah. Sampai bentuk ibadah yang paling berat dirasa, yang itu merupakan puncak ajaran Islam, dziruwatu sanamil Islam, yaitu al-jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Ini anak-anak muda gak mau kalah. Belum baligh saja, itu tetap maju ke depan meminta izin kepada Nabi Muhammad, dipersilakan untuk dipersilakan dan diizinkan bergabung. Dalam perang Uhud itu, cerita tentang anak-anak muda itu banyak sekali, perang Uhud terutama. Dan perang Badar juga sebelumnya, karena ada beberapa dari mereka dalam perang Badar itu ditolak. Kenapa? Satu, faktor usia. Kedua ya, karena dilihat secara kemampuan masih belum cukup. Ini kan bukan perang-perangan, bukan pedang-pedangan, tapi memang taruhan nyawa. Tapi lihat semangat mereka yang tidak mau kalah itu. Ada yang membawa pedang sambil diseret. Digambarkan panjangnya pedang lebih daripada tingginya badan. Ada yang merengek-rengek, minta diikut sertakan sambil memperlihatkan keahliannya memanah, ya memang titis, tepat sasaran. Dipersilakan, ya ini berangkat. Yang satu protes, umurnya sama, kenapa dia diikutkan, saya gak boleh, saya pintar gulat wahai Rasulullah. Ya sudah, kamu gulat sama dia, menang gulatnya, ya kamu juga boleh ikut berangkat. Itu anak-anak muda, gak mau ketinggalan, bukan, kita kan masih anak-anak nih. Tapi di situ ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa anak-anak muda di saat itu mereka berani tampil ke depan karena memang dipersilahkan. Karena memang didorong untuk, ayo kamu maju, ayo kamu semangat, ayo kamu jangan kalah. Gitu. Maka satu hal yang perlu kita luruskan juga adalah bagaimana kita mengikut sertakan anak-anak kita, ya sesuai porsi tentunya, ya kan? Jangan berlebih juga, sesuai porsinya. Kita ikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan itu supaya regenerasinya berjalan. Contoh kecil, saya bilang kecil itu karena sering. Padahal sebenarnya bukan kecil juga, itu masalahnya pondasi. Makan. Seringkali kita pisahkan makan itu antara orang tua dan anak-anak. Sering sekali. Anak-anak di teras, orang tua di dalam. Atau misalkan anak-anak di ruang asrama, bapak-bapaknya di teras. Apakah seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Tidak. Tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sama saja membuat jurang pemisah antara yang tua dengan yang anak-anak. Dan terus mau regenerasinya bagaimana? Contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang justru makan satu nampan dengan Umar bin Abi Salamah yang masih kecil. Itu loh hadis yang sudah sering kita hafal. Umar bin Abi Salamah bercerita kepada kita, itu robibnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah makan bersama Nabi Muhammad dalam satu nampan, wa kanat yadi tatishu. Tanganku waktu itu kesana kemari, masih kecil. Milih-milih, ngambil sana, ngambil sini. Itu kan memperlihatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dengan tawadhu'nya, dengan rendah hatinya, berkenan untuk makan satu nampan dengan anak kecil. Belum baligh waktu itu. Kenapa? Karena itu kan momen berkesan. Kesempatan yang tidak sepantasnya untuk dilewatkan. makan satu nampan. Tujuannya apa? Pengawasan, ya mulai dari pengawasan, pendampingan, kemudian apa? Pembelajaran. Ya kalau dipisah, mau pendampingannya bagaimana? Akhirnya kita makan di sini, anak-anak di asrama ribut. Wah, kita baru, apa yang disini ribut itu? Ya gak ada yang ngatur, gak ada yang mendamping, gak ada yang mengawasi. Tapi coba bayangkan satu nampan, orang tuanya dua, anak kecilnya dua, sana dua-dua. Aman, tertib. Masing-masing diawasi dan didampingi sama yang tua. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan satu nampan. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad waktu itu? Ya hulam samillah kul biyaminik kul mimma yalik. Coba dari satu peristiwa itu berapa pesan yang akhirnya tersampaikan kepada kita. Dan itu diingat terus oleh Umar kecil sampai beliau besar dan disampaikan kembali untuk kita. Nah, kan begitu kata Nabi Muhammad SAW. Bukan marah, bukan membentak, tapi diberikan pengarahan. Ya hulam, nak, le, samillah. Padahal kasusnya itu tangan yang tatisu kesana kemari ngambil makanan. Tapi ditambahkan oleh Nabi Muhammad SAW keterangan yang lain. Samillah. Kalau makan itu baca basmalah. Bila perlu dicontohkan, dipraktekkan. Bismillah. Kul biyaminik. Makan pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalik. Kalau makan, ambil yang dekat-dekat. Jangan yang jauh-jauh. Ini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang tadi contoh kecil ini. Justru bagaimana mereka ini dilibatkan. Misalkan dalam kepanitiaan daurah, kepanitiaan kurban, kepanitiaan Ramadan, kepanitiaan santri baru, kepanitiaan apapun. Kita tinggal sepakati, oh yang kelas ini sampai kelas ini sudah mulai harus dilibatkan, meskipun menjadi anggota. Anak-anak kita yang umur sekian, ya dilibatkan. Dikenalkan dengan apa itu tanggung jawab. Mulai dikenalkan apa itu tugas dan konsekuensinya. Kalau nunggu dan menanti mereka sudah matang, kapan? Dan bagaimana mereka akan matang kalau tidak dimasak dari sekarang? Kenalkan itu. Panitiaan daurah misalkan. Jangan yang tua-tua, yang ikhwan-ikhwan aja. Disisipkan tiap seksi dua. Seksi konsumsi, tambahkan santri dua atau anak-anak kita lah. Seksi dua, transportasi dua. Ngapain anak-anak di sini? Regenerasi. Toh tidak dibiarkan mereka sendiri. Wong itu cuma anggota saja. Diarahkan, mas kamu gini mas ya. Dikenalkan itu. Yang ini bagian pendataan tamu, yang itu bagian kebersihan, yang sana bagian seksi acara, yang sana bagian kehumasan, yang itu bagian sekretariat, itu bagian bendahara. Ini urusan perlengkapan dan peralatan. Dikenalkan itu. Struktur apa kerja. Sehingga suatu saat ketika mereka sudah dewasa, mereka udah kenal, oh struktur kerjanya itu kayak gini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu membuka ruang dan mempersilahkan mereka untuk tampil. Itu tadi, dengan pendampingan, pengawasan, dan pengarahan pembelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana Amr bin Abi Salamah, kalau tadi Umar, sekarang Amr bin Abi Salamah, yang waktu itu usianya masih 7 tahun, dipersilakan menjadi imam kaumnya. 7 tahun. Belum baligh. Tapi karena memang kemampuannya yang terbaik, bacaan Al-Quran yang paling banyak, dipersilakan menjadi imam. Maju. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi selalu membuka ruang. Ayo kalian maju, kalian tampil. Wah, aku gak bisa nih, aku gak bisa Ustaz. Belajar dari sekarang. Jangan kemudian dilepas begitu saja. Tapi diberi apa? Diberi penjelasan. Kemudian enggak mas, enggak berat kok. Tugasmu kan cuma ini dan itu. Yang lain kan masih ada ami-aminya, masih ada aba-abanya. Yang penting kamu belajar dari sekarang. Kamu itu kan calon pemimpin. Dari sekarang sudah mulai belajar bagaimana memimpin. Dari umur 12, 13, 14 itu sudah mulai dikenalkan seharusnya. Sudah mulai dikenalkan seharusnya. Dalam struktur kelas juga alangkah baiknya pun demikian. Tiap kelas sudah ada struktur kepengurusannya. Yang kita targetkan, yang kita inginkan kan bukan kelas 5 ya. Kelas 5 itu berarti kurang lebih umurnya 10-11 tahun. Target kita kan bukan umur 11, umur 10 sudah bisa memimpin. Bukan, pengenalan namanya. Pengenalan. Tiap kelas itu ada ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, seksi kebersihannya, seksi keamanannya, ya kan? Kemudian seksi acara. Silahkan, itu masalah teknis operasional aja. Bisa dirembuk, bisa dimusyawarahkan. Tapi yang saya maukan dalam keterangan ini adalah bagaimana caranya kita mulai mengenalkan ya, tugas dan tanggung jawab. Ketika mereka berhasil, mereka baik, kita apresiasi, kita puji, kita beri hadiah. Ya. Ketika ada sesuatu yang perlu diperbaiki, perbaiki tanpa kita cela, tanpa kita hina. Karena kita sama-sama sadar, lah ini sedang berproses, baru belajar kok namanya. Kita sampaikan ke anak-anak kita, kamu gak usah takut salah, kamu gak usah takut keliru. Yang penting kamu jangan sengaja berbuat salah, dan jangan merencanakan untuk melakukan kekeliruan. Yang penting jalan, baik-baik, nanti ustadz yang mengarahkan, amiknya di sana juga akan membantu. Kalau ternyata salah, gak seperti ini mas, pengalamannya kayak gini. Ini tak ajarin sekali. Jadi jadi sekali bikinnya, ya udah coba kamu lanjutkan. Ah, itu kurang kenceng. Kan itu. Kalau itu kok alatnya enggak ditaruh lagi di tempat asalnya. Itu perlu pembiasaan namanya. Nah, kembali kepada hadis Abi Umamah Al-Bahili, anak muda tadi datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu para sahabat hadir. Wong sedang berkumpul dan bermajelis. Faqala ya Rasulullah idzan li bizzina. Anak muda itu datang menyampaikan permohonan izin. Wahai Rasulullah, tolong berikan aku izin untuk berbuat zina. Para sahabat bereaksi, fa aqbalal qaumu alaihi fazajaruh. Sahabat melakukan reaksi secara sikap tanpa melihat pelaku dan subjeknya, secara sikap itu kan bentuk ketidak sopanan. Itu perbuatan yang sangat kurang ajar itu. Tidak menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau sekarang ya pelanggarannya langsung SP3 kalau kayak gitu. Bukan cuma SP1, SP2, itu berat pelanggarannya itu. Bayangin di depan apa namanya? Hamba yang terbaik Nabi Muhammad SAW minta dilegalkan dan diizinkan untuknya melakukan perbuatan dosa besar. Terang-terangan pula. Itu pelanggaran besar itu. Maka wajar kalau para sahabat bereaksi. فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُهُ. Dizajar anak muda itu. Artinya dihardik. Ditegur dengan keras. وَقَالُوا مَهْ مَهْ. Sahabat mengatakan, mah, ini berani-beraninya ngomong seperti itu di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di sini perlu kita belajar. Faqala udnuh, dalam lafaz itu menggunakan hak udnuh, bukan cuma udnuh, dana yadnu dunuwan, danin madnuun udnuh. Bukan cuma udnu, tapi udnuh. Pakai hak sakta. Nabi Muhammad SAW menanggapi dan meresponnya itu dengan penuh kasih sayang, dengan kelemah lembutan, bukan dengan emosional, bukan darahnya langsung naik ke sini nih, terasa kan orang marah itu langsung teng. Udah. Terus sini keningnya kanan kiri teng. Mata merah. Ini sudah pokoknya ketemu mau ditumpahkan semua kata-kata, dipuaskan untuk untuk menegur ya. Kamu tidak demikian yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejuk, menyejukkan, damai dan juga mendamaikan, membuat damai. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad, udnuh, sini kan. Bahasa Nabi sangat keorangtuaan. Secara bahasa lafaznya ini luar biasa. Udnuh, kemari nak. Fadana minhu qariban. Anak muda itu karena direspon baik, ya, ditanggapi dengan sifat keorangtuaan, tidak takut. Fadana minhu qariban, anak muda itu kemudian datang mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fajalasa, anak muda itu betul-betul duduk di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, anak punya masalah itu bukannya malah disuruh pergi. Anak punya masalah itu bukannya malah dijauhi. Anak punya masalah bukan kemudian justru kita menjaga jarak. Anak punya masalah disuruh mendekat seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah didekatkan, didekati, diminta mendekat. Bagaimana caranya kalau kita punya anak dinyatakan bermasalah? Ya justru kita dekati seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Duduk anak muda itu di samping Nabi Muhammad SAW, didekatkan. Bagaimana mungkin menyelesaikan masalah dengan membuat jarak? Masalah tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka sekaligus ini sisipan saja di luar tema. Kita kalau punya masalah dan itu sensitif, tolonglah tahan diri, bicarakan dengan momen yang lebih tepat. Jangan terpancing. Contoh suami dan istri, ya kan? Yang suami kerja di perusahaan, ditambang, istrinya di Jawa. Dalam satu saat komunikasi, membahas tentang pendidikan anak. Itu kan sensitif pendidikan anak, urgent. Suami bilang, udah dek lulus SD dimasukin di pondok. Oh gak bisa mas. Terus nanti ijazah anak kita gimana? Misal, ya kan? Karena istri di kampung, di rumah orang tua, di lingkungan keluarga, mungkin juga istri baru awal-awal ngaji. Janganlah berdebat di telepon, sabar, tunggu pas jadwal pulang, cuti, bicara baik-baik. Urusan sensitif itu, jangan dipaksain. Ya gak bisa gitu deh. Nanti kurang paham, kurang jelas, sinyal hilang-hilang, ya kan? Baterai habis. Kendalanya itu banyak sekali. Apalagi sekali lagi komunikasi antara suami dan istri, ya kan? Yang namanya istri itu sensornya paling kuat. Semua alat-alat sensor di dunia ini masih kalah dengan sensornya bawaan seorang perempuan, ya kan? Yang cemburunya lah, yang curiganya lah, yang saking sayangnya lah, ya kan? Yang pikirannya macam-macam lah, ya. Itu sudah fitrah mereka, bawaan mereka. Jadi jangan dipaksain. Jadi gimana mas? Ya gampanglah kita Yang penting kita sepakat untuk kebaikan anak kita, ya kan? Gitu. Udah kita apa namanya, cari-cari tema yang lain. Anak dengan orang tua juga sama. Ngapain juga berdebat tentang dakwah melalui telepon, melalui WA dengan orang tua? Karena kemungkinan salah pahamnya besar. Resiko salah tanggapnya itu juga besar. Bicarakan ketika bertemu langsung baik-baik. Berteman juga sama, ketika kita ada masalah, bo ya ketemulah. Masalah jual beli, masalah utang piutang. Selesaikannya bukan dengan alat komunikasi seperti itu. Bertemu langsung baik-baik, minum teh bareng, ngomong yang enak, selesai dengan baik, biiznillah. Tapi kalau pakai WA, sudah gak tahu EYD lagi. Titik komanya gak paham. Nanyanya juga dengan tanda baca yang justru seakan menantang. Gimana? Tanda tanyanya 4. Orang yang belajar EYD, wah ini nantang nih. Mana main singkat-singkat lagi. LR. Apa LR itu? Loro apa loro? BSR. Besar atau BSR? Beresiko. Selesaikan masalah. Yang penting apa namanya, secara langsung. Nah itu anak muda tadi kan dipanggil oleh Nabi Muhammad sini. Duduk. Dekat. Duduk. Setelah duduk kan baru diskusi. Ya. Jadi ini SOP-nya ya. Kalau ada anak masalah, responnya yang sabar dong, yang baik. Jangan langsung memvonis, jangan langsung menentukan diagnosis. Jangan. Ajak bicara dulu. Jangan langsung dicap gitu. Distempel, stuck. Udah distempel ketok palu. Kasus masalah. Satu itu, ditanggapi dengan baik, direspon oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, selesaikan secara langsung baik-baik. Yang ketiga, ajak bicara. Diajak bicara. Diajak diskusi. Diajak berpikir. Jangan satu arah. Jangan ngomong-ngomong-ngomong. Sebentar, kamu diam dulu. Oh, udah kayak gitu. Ya. Jangan diulangi lagi. Tapi Ustaz, diam. Kamu sudah salah, mau protes-protes lagi. Ustaz, diam. Tak keluarin loh kamu. Tak keluarin loh. Enggak ya. Kasih kesempatan bicara. Rasulullah kemudian mengajaknya berpikir. Qala atuhibbuhu li ummik. Nah, kamu setuju kalau perbuatan itu, perbuatan zina maksudnya, terjadi pada ibumu? La wallahi ja'alani Allahu fida'ak. Anak muda itu langsung apa, kayak tersulut gitu. Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah. Saya enggak mau. Nah, di situ Nabi Muhammad mengajaknya berpikir, walan nas yuhibbunahu li ummahatihim. Orang lain pun sama, nak. Mana ada orang lain rela ya, dan setuju ibunya melakukan perbuatan seperti itu? Tidak ada, sama. Atuhibbuhu libnatik. Kamu kalau punya anak perempuan, misal kamu punya anak perempuan, kamu setuju? Kamu relakan? Kamu izinkan orang lain berbuat zina dengan anak perempuanmu? Qala la wallahi ja'alani Allahu fida'ak. Tidak mau dan tidak setuju, demi Allah. Allah jadikan aku sebagai tebusanmu. Terus ditanya oleh Nabi Muhammad, diajak berpikir. Nah, kalau terjadi pada kakak perempuan atau adik perempuanmu, kalau itu terjadi dari pada bibimu, baik dari jalur bapak ataupun dari jalur ibu, gimana? Kamu setuju? Kamu rela? Kamu izinkan? Tidak, tidak, tidak. Nabi Muhammad selalu tekankan, orang lain juga sama. Artinya tidak ada di dunia ini yang rela dan setuju perbuatan zina itu terjadi. Gak ada yang setuju, secara fitrahnya seperti itu. Diajak berpikir. Jadi kita punya anak, kita punya murid, ya, sering-sering diajak berpikir. Kalau diperintah sesuatu, sampaikan juga apa sebab dan latar belakangnya. Kalau dia dilarang melakukan sesuatu, jelaskan pula kenapa hal itu dilarang. Keterangannya yang sesuai dengan pemahaman si anak, yang bisa dicerna oleh dia. Misalkan anak, ada seorang anak biasa begadang malam main handphone atau game online. Contoh kasus ini. Bagaimana terapinya? Salah satu terapinya kan kita ajak bicara. Bukan diambil HP-nya, dibanting atau direbus. Karena banyak kasus kan begitu. Mungkin orang tuanya saking jengkel, HP-nya diambil, direbus itu. Ya kan? Rugi kan? Masalah gak selesai, rugi pula. Handphone itu bisa dipakai, kok malah direbus. Serius. Ada sebagian orang tua begitu, saking jengkelnya mungkin. Dibanting ya. Apa itu contoh yang baik? Merusak barang. Ya. Setelah rusak baru bingung, aduh terus gimana. Tapi diajak bicara baik-baiklah. Nak, diajak bicara. Apa tidak sebaiknya apa namanya kebiasaan itu dikurangilah, dirubah. Anaknya diam. Silahkan mau langsung kata-kata yang digunakan dalam bentuk larangan, silahkan. Nak, jangan main game lagi lah. Jangan begadang-begadang sampai jam 1 malam kayak ginilah. Silakan pakai kata-kata seperti itu. Mau pakai kata sebaiknya, seyogianya, alangkah baiknya. Atau jangan, pokoknya Abi tidak setuju, Umi melarang. Silakan. Tapi tolong disertakan alasan-alasannya. Biar dia juga berpikir, kenapa sih dilarang? Begadang malam itu gak baik buat kesehatan. Nanti bisa sakit-sakitan, stamina menurun. Ya, ada yang kena asma, ada yang kena paru-paru basah. Ya. Nanti fungsi organ tubuhmu itu nanti turun. Ya. Kalau begadang seperti ini kan sholat subuhnya susah. Ya. Kalau begadang malam seperti ini, bagaimana besok kamu mau jadi orang yang berhasil dan orang sukses? Orang berhasil, orang sukses itu gak seperti ini. Ya. Kalau malam-malam seperti ini, kadang-kadang kamu teriak juga, membuat tetangga curiga. Ya kami sebagai orang tua nanti ya terkena dampaknya juga. Kamu kalau seperti itu, sosialmu dan sensitivitasmu pada lingkungan dan pada orang itu nanti lemah loh, gak peka kamu nanti. Dijelaskan seperti itulah. Jadi bukan cuma dilarang, tapi diajak berpikir tentang alasan-alasan dan pertimbangannya itu apa. Kita bicara dengan anak, kita berharap anak kita menjadi hafiz, hafizah. Jangan cuma perintah, nak kamu hafal Quran, kamu harus jadi hafiz. Umur 15 tahun harus hafal Quran ya. Ya. Tapi tolonglah diterangkan juga, kenapa harus menjadi hafiz? Kenapa mesti menjadi hafizah? Diterangkan, nak kamu hafal Quran yang baik, karena besok orang tuamu juga berharap di hari kiamat mendapatkan kehormatan karena anaknya hafal Quran. Yang hafal Quran itu jasadnya gak akan dimakan tanah. Yang hafal Quran itu derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya menghafal Quran itu pintu gerbang dari semua macam-macam ilmu itu. Kamu kalau hafal Quran, hatimu tenang, kehidupanmu damai, kamu disayang Allah. Sampaikan alasan-alasan, bukan cuma, ayo hafal Quran, mana Al-Qurannya, diambil. Ya, jangan ngantuk, hafal Quran. Siapa yang sudah siap setoran? Karena mereka bukan benda mati. Anak-anak kita punya hati, punya perasaan, punya pikiran, nah itu dimanfaatkan. Kita ajak mereka berpikir. Ya, kita ajak mereka untuk menggunakan hati. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siap diskusi. Tapi posisinya memang betul-betul posisi ketika diskusi itu satu tingkat. Ya. Jadi biar mereka enjoy, senang, enak. Ini seperti yang dilakukan Rasulullah. Yang terakhir dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan, mengusap dada anak muda itu sambil mendoakan Allahumma ighfir dzanbah wa hassin farjah, ya kan, wa tahhir qalbah. Ya Allah, ampunilah dosanya. Jagalah kemaluannya. Sucikan hatinya. Didoakan. Jadi ada anak bermasalah, anak kita, santri kita. Satu, ya kan, responnya jangan emosional. Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Jangan. Sering keliru seperti itu. Responnya tetap, ya ngelus dodo, gak apa-apa, memang harus ngelus dodo. Tarik napas dalam-dalam, lepas pelan-pelan. Ya Allah, anakku. Anakku, anakku. Bukan siapa-siapa. Dilaporin sama tetangga, mas, anaknya nyuri. Anaknya jenengan mencuri. Oh nggih, iya. Saya lihat sendiri. Nyuri uang saya masuk ke ruang tamu. Baik. Ketika itu terjadi, tolonglah jangan emosional dulu. Jangan kemudian keluar dari rumah bawa kayu nyari anaknya, ya kan? Bejo mana bejo ini? Teman-teman, kamu lihat bejo enggak? Enggak, Mi. Cari bejo sampai dapat. Enggak ada yang namanya bejo kan? Sengaja kita pilih nama itu kan, karena kan nama Fauzan, Ahmad, enggak enak kan nanti kalian ada yang punya nama kayak gitu. Iya kan? Bejo mana bejo cari? Kamu ini bikin malu Abi kamu ya. Kapan Abi ngajari kamu mencuri? Enggak pernah Abi kekurangan untuk kasih jajan kamu. Tiap kali kamu minta, Abi masih kasih. Kamu itu udah dipukulin di depan orang banyak. Ya tidak seperti itu caranya. Iya. Responnya baik, sabar dulu. Oh ya, terima kasih jazakallahu khairan akhi. Ana panggil anak-anak. Dan itu keluar, ada yang lihat bejo enggak? Kan gitu. Nah, bejonya udah ketakutan misalkan ya kan. Sini, Nak. Kan itu, Abi mau bicara. Enggak usah takut. Udah, bejonya dipanggil, dirangkul. Bapaknya kok. Dirangkul anaknya masuk ke rumah. Udah, duduk yang baik. Kasih jus mangga atau jus naga. Ya kan. Kalau enggak punya tinggal minta Abu Maulana. Gitu ya deh. Ini anaknya yang penting tenang dulu, ya kan, jangan ketakutan lah. Minum dulu. Ya udah. Tanya, "Kamu sehat kan, Nak? Bejo?" "Iya, Bi, sehat, Bi." Abi tadi dapat laporan dari tetangga itu, ya. Abu Cio. Katanya kamu nyuri. Ceritanya gimana? Biarkan dia cerita. Karena terus terang, saya sendiri itu menangani, bukan menangani lah, konsultan aja. Kasus-kasus pencurian itu kan ternyata tidak satu sebab. Anak yang dikatakan mencuri itu kan harus dipelajari dulu. Karena apa? Ada anak mencuri, ya bukan, ada anak dianggap mencuri, padahal satu. Padahal banyak kemungkinan, satu, ya, dia dijadikan korban. Ini saya pernah tangani kasus seperti ini. Yang nyuri si A, uang 100 ribu. Yang nyuri si A, diambil dari kantong bajunya orang. Lapor, wah uang saya hilang. Santri kumpul semua. Cek. Uang 100 ribu yang diambil si A, ditaruhlah di lemarinya si B. Ditaruhlah, diselempitkan di bajunya si B. Padahal yang nyuri si A. Santri kumpul di masjid. Lemari dibongkar. Tarik. Oh, santri misalkan gak boleh pegang uang. Ketemu 100 ribu di lemarinya si B. Itu tadi kalau responnya emosional. Kamu yang nyuri. Langsung dijewer. Kamu yang nyuri ya. Enggak usah bohong kamu. Zolim itu, gak boleh. Dicewer. Kamu mau bohong sama Ustaz? Ini jelas uangnya dari lemari kamu kok. Siapa yang ambil kalau bukan kamu? Betul Ustaz, demi Allah. Sumpah lagi kamu. Dosa besar itu. Itu terus terang saya pernah menangani kasus seperti itu. Tapi yang jair bukan saya loh ya. Ada lah, ya kan. Iya, ini sampai ke kita ya, nggak seperti itu penangannya. Karena ternyata apa? Ternyata ketahuan juga ada saksi yang mengambil bukan si B. Itu si B cuma kena getahnya aja, nggak tahu apa-apa, diselep. Itu mungkin terjadi seperti ini. Jelas mungkin, wong saya aja udah pernah menangani kok. Satu. Yang kedua bisa jadi karena intimidasi. Diancem sama kakak kelasnya, kakak usianya. Awas kamu macam-macam. Sana, masuk operasi. Tak pukul kamu nanti. Enggak. Awas kamu nanti. Keroyok kamu nanti. Berani kamu sekarang. Enggak. Sana ambil. Tenggo. Yang masuk sambil takut-takut dapat seret ketangkep. Kamu nyuri? Enggak nyuri apa ini tenggo di sakumu. Kan itu. Enggak nyuri ya sudah dihukum. Yang kakak kelasnya ustadznya lewat. Pasom. Jangan cerita-cerita kalau saya yang suruh. Itu juga terjadi. Ada yang merasa, wah, enggak ya? Ada yang memang apa namanya, ya kalau orang bilangnya klepto itu ya memang penyakit, ya, seneng aja ngambil nggak dipakai, tinggal dibuang, ngambil pakai buang, ngambil nggak dipakai, ngambil dibuang, ngambil dibuang, ngambil dibuang, ini lain lagi penanganannya. Ya. Ada yang contoh kasus yang pernah saya alami, bukan loh, yang pernah saya temui itu aja ya, saya temui, pas berarti nggak ada pertanyaan. Yang pernah saya temui apa? Mencuri. Orang tuanya kaget. Orang tuanya itu, mohon maaf, PNS lah di satu kota, cukup kaya, artinya uangnya banyak, ngaji, anaknya dimasukin di pondok. Contoh itu hitungan kasarnya, kalau di rumah uang jajannya banyak, di pondok kan dibatesin. Biasa di rumah misalkan 10.000 zaman dulu, ini di pondok cuma 2.000. Lah dia biasa 10.000 kok dikasih 2.000, uangnya banyak ada. Baru mondok dari apa sekolah umum. Biasa makan jajan, biasa nyemil, camilan. Ini dibatasi. Akhirnya enggak tahan ngambil. Nyuri dia. Tapi kan sebabnya bukan karena dia nyuri. Ada sebabnya. Kebiasaan dia itu berubahnya ekstrim sekali. Dari 10.000 ke 2.000, 10.000 ke 1.000. Bapaknya kan kaget. Kok bisa-bisanya anaknya mencuri? Bukan orang miskin, uang banyak. Apapun yang diminta orang tua bisa ngasih, kok nyuri? Karena yang namanya mencuri itu identik dengan orang yang tidak punya, ya kan? Orang yang miskin identiknya, ya kan? Padahal ya orang kaya yang nyuri juga banyak juga, ya kan? Wong dia kayanya juga dari nyuri. Ya. Ada enggak seperti itu? Ya ada. Enggak usah disarah, ya kan? Jadi orang tuanya kaget itu, shock orang tuanya. Kok bisa anaknya nyuri? Kasus seperti itu banyak. Contoh tadi si Bejo, ya kan? Masih ingat si Bejo enggak? Ya, si Bejo itu ketahuan katanya nyuri barang. Ditanya dulu ceritanya apa? Kan udah tenang dulu udah dikasih jus naga tadi. Ya kan? Jadiannya apa? Ya kan? Setelah dia cerita, silakan dia cerita apa adanya. Yang penting orang berbohong itu karena dia ketakutan. Orang yang ketakutan itu cenderungnya berbohong. Supaya anak kita tidak berbohong, jangan sampai dia ketakutan. Intinya itu. Tapi dibiasakan dari kecil. Yang namanya anak, ya orang tua juga, kalau udah takut itu akhirnya larinya bohong, ngapusi, dusta. Tutup-tutupi, enggak kok, takut dia. Takut dibentak lah, takut dimarahin, takut dipukul lah, takut di, dan segala macam. Tapi dengan cara seperti tadi, dipanggil, kasih apa baik-baik, dirangkul, dibuat tenang, dikasih jus naga sama jus mangga, ulang lagi ya kan. Diajak ngobrol, dia tenang, baru silakan dia bicara. Tanya baik-baik, kamu gak usah takut sama Abi. Ya. Kamu gak usah, khawatir. Yang penting kamu bicara jujur, kita selesaikan baik-baiklah. Biarkan dia cerita. Itu namanya respon positif, tidak emosional, disuruh duduk, iya kan? Disuruh duduk, diajak bicara, Setelah dia bercerita, baru kita arahkan seperti Nabi Muhammad mengarahkan. Apapun jawabannya, ya kita sesuaikan pengarahan yang kita berikan. Bilang, tidak ada setiap orang itu barangnya mau diambil. Sekarang kamu punya sepatu bola itu yang Abi berikan kemarin. Kamu rela, kamu mau kalau sepatumu itu diambil temanmu dipakai? Ya enggak, Bi. Kamu punya sepeda, kemarin dikasih sama Pak Demu. Loh Pak De, kalau misalkan sepeda itu dicuri orang, kamu rela? Ya enggak, Bi. Dan seterusnya, baru ya orang lain juga enggak rela. Dan sekarang kamu minta maaf, Abi yang nemanin. Kita ke rumahnya Abu Jio. Udah kita ke sana, kamu kembalikan barangnya, kamu minta maaf, enggak usah cari alasan. Ya kan, minta maaf, kemudian berjanji tidak mengulangi lagi. Selesai. Terus jangan lupa doakan seperti Nabi Muhammad mendoakan. Ya Allah, mudah-mudahan anakku menjadi baik. Atau kita doakan secara langsung. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan kamu tinggalkan kebiasaan buruk itu. Dan jangan diulangi lagi. Kata perawi, falam yakun ba'da dzalika al-fata yaltafitu ila syai'in. Setelah kejadian itu, si anak muda tidak pernah lagi berpikir tentang hal tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang beberapa tahun ke depan. Wallahu a'lam ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.